Imingi na zwanye boka mwate lelo na komi lokola mwanetike o babo kilomote matama wate o baseme kimite mama kasi vraiment batinde lingambanda pembenye afingangai basali semblant lokola nde bayebite o Ebandeli ezala kande suka liminge na suka na yango woko mimi veo Oya ko banze tata Pesa kimingi na zwanye boka mwate lelo na komi lokola mwanetike o babo kilomote matama wate o baseme kimite mama kasi vraiment batinde lingambanda pembenye afingangai basali semblant lokola nde bayebite o ebandeli ezala kande suka liminge Suka na yango woko mimi veo Okani saka Lelo yonga na komi mive mama Otinda mbanda afingangaye Na komi lashe nazali mobali pamba Kolona diama Gaita tana rokie Rokinanga mobali Ako vange ngaye Nakoka mwa vrema Neloko yo ekola Na pasi ya bosani Na yena nzoto nangai Olumbu ozali makasi na kamwateo Alubande pamba Oka mwave Elo baro shero Makalonga na koku fabosa la fetie Atabo kundinga inalichiyo Boko wela nini seba sinanga Nani mama kaka yeo Olo baki mama opo yeo Ope singa sheri asya pamba Oyo nani mama kaka yeo Olo baki mama opo yeo Ope singa sheri asya pamba Nani mama kaka yeo Olo baki mama obo yeo Ope singa sheri pasya pamba Olo nani mama kaka yeo Olo baki mama obo yeo